mau bertanya mengenai Buya, mau bertanya mengenai banyaknya larangan di bulan Maulid Nabi ini. Misalnya mengenai larangan membangun rumah, memulai usaha di bulan ini, bisa celaka, bangkrut katanya. Yang percaya bangkrut, yang enggak percaya untung. Bulan Maulid adalah bulan pembuka, malah seharusnya lebih husnudzon nih. Wah, ini dengan Maulid Nabi aku akan membuka sesuatu yang baik. Enggak ada bulan menyesatkan, tidak ada bulan yang merugikan. Bulan rugi adalah bulan maksiat. Kalau kita bermaksiat rugi, mau menikah di kapan saja, boleh. Ada lagi bulan apa itu? Sebelum bulan haji itu ya. Bulan kapit alias kecepit ya. Jadi kalau orang itu bisa bangkrut, betul pengaduan orang-orang yang bos-bos kayu, bos ini. Pada jarang orang bangun rumah di bulan-bulan begini. Ya, harus dirubah ini kepercayaan biar lancar semuanya. Gak ada. Gak ada bulan kecepit, bulan kapit, bulan macam-macam. Gak ada. Bulan beruntung semuanya. Dan ingat, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku terserah bagaimana hambaku mendugaku. Kalau menduga bangkrut, bangkrut beneran. Kalau menduga untung, untung. Sebab ini adalah keyakinan masyarakat Jawa itu kayak begitu. Masak itu nasinya busuk langsung berkata, "Ya Allah, anakku ngapain ya di sana? Jangan-jangan sakit." Sakit beneran tuh. Gelas pecah begitu juga. "Ya Allah, gelas pecah, anakku ngapain?" Ditubruk orang bener tuh. Tapi kalau lagi ada apa-apa, beras nasi busuk, alhamdulillah, buat ayam, berarti rizkiku tambah banyak. Nah itu, kita ada orang namanya tasya'um, tasya'um hukumnya haram, prasangka buruk kepada Allah. Kita harus prasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada bulan Maulid, bulan merugikan. Malah itu bulan untung, bulan rahmat.